أن حذيفة ابن اليمن أخذ حصاة بيضاء فوضعها في كفه ثم قال إن هذا الدين قد استبعى إضاءة هذه الحصاة ثم أخذ كفا من براب فجعل يزره على الحصاة ثم حتى وراها ثم قال والذي نفسي بيده لا يجئن أقواما يدفنون الدين هكذا كما دفنت هذه الحصاة ولا تسلكن طريقا طريق الذين كانوا قبلكم حذو الكذة بالكذة وحذو النقل بالنقل. قال محمد بن وضع الخير بعد الأنبياء ينقص والشر يزيد والشر يزيد kok bisa yazidun anak esok boleh yazidun di eran oh yazidun Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdullah Abdul Allah beliau mengatakan Allah Muhammad bin Wadah meriwayatkan an Abi Tufail dari Abu Tufail anna Hudzaifah bin al-Yaman bahwasanya Hudzaifah bin al-Yaman akhadha hafatan baydha ya memungut apa kerikil-kerikil berwarna putih. Fawadha'a fi kaffi, diletakkan di telapak tangannya. Tsumma qala, kemudian Hudzaifah mengatakan, "Inna hadhihi dina." Ya, sesungguhnya agama ini qad istawa'a, ya, telah menyala idza'at hadhihi al-hafah. Sesungguhnya agama ini putih seperti putihnya apa? Putihnya kerikil ini, putih bersih seperti putihnya kerikil ini. Tuma akhadha kaffan min turab. Kemudian Hudzaifah mengambil segenggam pasir. Faja'ala yadhurruhu, ya, lalu ditaburkan pasir itu alal hasati pada kerikil yang putih tadi hatta waraha sampai mengubur kerikil-kerikil yang putih tadi. Tuma qala, kemudian Hudzaifah mengatakan waladhi nafsi biyadih, demi Allah la yaji anna, benar-benar akan datang aqwamun, ya, sekelompok orang yadfanuna ad-din atau yadfinuna ad-din, yang apa, mengubur agama ini hakadha, seperti ini mengubur agama ini, seperti ini sedikit demi sedikit dikubur agama ini sampai kama dafan tu hadhil hasa, seperti aku kubur kerikil-kerikil ini sampai tidak apa, sampai tidak terlihat, ya kan, sampai tidak terlihat kerikil dikubur oleh pasir sampai tidak terlihat, akan muncul, ya, berapa kaum yang mengubur agama ini sampai betul-betul agama itu tidak apa, tidak terlihat lagi, terkubur. Sama dafan tu hadzil hasa, seperti aku kubur kerikil-kerikil ini dengan pasir. Wala taslukunna, dan benar-benar kalian akan menempuh thariqal ladzina kanu qablakum, jalannya orang-orang sebelum kalian, hadzal kudzati bil kudzati wa hadzan na'li bin na'li, ya, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Qala Muhammad bin Abdullah, berkata Muhammad bin Abdullah, al khairu ba'dal anbiya yang khusus, kebaikan sepeninggal para nabi itu apa, terus menurun, terus menyusut. Wa syarru yazidu, sedangkan keburukan, kerusakan terus meningkat. Ini Mbak Dahu. Qala ibn Wadah, innama halakat Banu Israila ala yadi qurra'ihim wa fuqaha'ihim. Farawa ibn Wadah an Musa ibn Yunus an al-Awza'i an Shubani ibn Abi Jabalah عن أبي الدرداء قال لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم اليوم ما عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة. قال al-Auza'i, fakaifa law kana al-yawma? Qala 'Isa bin Yunus, fakaifa law adraka al-Auza'i hadha az-zamani? Hadha az-zamana. Rawa Ibn Wadah an al-A'mashi qala qala li shaqiqun Abu Wa'il, ya Sulaymana, ma shabbahtu qira'a qura'a zamanika illa bi ghanami ra'at hamdan, faman ra'aha dhanna annaha saminatun, wa idha dabahaha lam yajid fiha shatan saminatan. Ya. Yeah. Wa Ibn Wadah an Abi Darda'i qala law anna rajulan ta'allama al-islama wa atammahu thumma tafaqqadahu ma 'arafa minhu shay'an. Ini riwayat-riwayat yang menunjukkan asingnya apa? Asingnya agama ini. Qala Muwaddah inna ma halakat Bani Israil, tidak lain ya. Bani Israil itu hancur ala yadi qurra'ihim wa fuqaha'ihim, di tangan siapa? Hancur oleh tangan para qurra, para pembaca, jadi para ulama dan para fuqaha mereka. Wa Ibn Wadhah an Isa bin Yunus an Al-Auza'i an Hibban bin Abi Jabalah an Abi Darda qala, Abu Darda mengatakan law kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum al-yauma, andaikan Rasulullah sallallahu hari ini, kata Abu Darda. Abu Darda sahabi ya, sahabat beliau. Seandainya Rasulullah sallallahu muncul apa keluar menemui kalian hari ini, ma'arafa syai'an mimma kana alaihi wa ashabu, niscaya beliau tidak akan mengenal lagi apa yang dahulu beliau dan para sahabatnya pegangi, illa sholata, kecuali sholat. Qala al-Auza'i, maka Auza'i ya, Auza'i murid daripada Hibban ya, mengatakan apa? Fakaifa law kana al-yawm, bagaimana lagi kalau Rasulullah SAW itu keluarnya sekarang, di masa sekarang ini. Maka muridnya mengatakan lagi, wa qala Isa bin Yunus, ya, berkata Isa bin Yunus, fa kaifa law adraka al-Auza'i hadha zaman, bagaimana lagi seandainya Auza'i itu ketemu dengan zaman kita. Artinya semakin asing ya. Dalam hadis itu disebutkan ya, layang kudhanna ya, al-Islam urwatan ya, awaluhunna naqdan al-hukum, akhiruhunna naqdan as-salah. Islam ini akan hilang ya, setanggal seabah satu ajaran demi satu ajaran. Yang paling pertama hilang itu adalah hukum bima anzalallah, hukum dengan apa yang Allah turunkan. Dan yang paling terakhir hilang itu adalah apa? Salat. Yang paling terakhir hilang adalah salat. Ya, ada syarahnya Syekh bin Baz terhadap hadis itu, subhanallah. Ya, sangat menyentuh sekali syarahnya Syekh bin Baz terhadap hadis itu. Ya, al-hukmu bima anzalallah itu adalah ya, yang pertama hilang dari agama ini. Yang pertama hilang dari agama. Yang terakhir adalah salat. Ya, semakin apa? Semakin tua zaman, Islam semakin apa? Semakin pudar. Ya, seperti yang dikatakan di sini, yang diriwayatkan oleh Ibn Wadhah di sini, ya kan? Bagaimana lagi kalau Auza'i itu hidup di masanya, di masa sekarang, kata Yunus, kata Isa bin Yunus. Ya. Walau Ibn Wadhah al-A'mas Sulaiman bin Mihran, Ibn Wadhah meriwayatkan dari al-A'mas, qala li Syaqiq Abu Wa'il, berkata Syaqiq Abu Wa'il berkata kepada A'mas, ya Sulaiman, wahai Sulaiman, namanya Ahmad Sulaiman ya. Wahai Sulaiman, ma shabbahtu qura'a zamanika illa bi ghanamin ra'at hamdan. Ya. Aku tidak punya perumpamaan untuk para ya, pembelajar, para pembaca, para ulama di zamanmu kecuali hanya seperti perumpamaan seperti apa? Ghanam, seperti kumpulan kambing, ra'at hamdan, yang digembalakan di rumput yang subur. Faman ra'aha dhanna annaha samina, siapa yang melihat itu ya, melihat kumpulan itu, dia sangka kambing-kambingnya apa, kambing-kambingnya gemuk, Wa idza dzabaha lam yajid fiha syatan saminatan. Ketika disembelih ternyata enggak ketemu kambing yang berdaging. Enggak ketemu kambing yang berdaging. Kalau hamdan itu, kalau hamil itu kan asam. Ya, asam. Kalau rasa hamil itu artinya asam. Ya. Jadi apa maksudnya? Ya, kalau dilihat umat Islam itu kan besar. Ya. Umat Islam itu besar, banyak ulama-nya, gitu ya. Banyak kibarnya kan gitu. Tapi ketika kita masuk ke dalamnya, kita istilahnya datangi, kita ajak bicara, ternyata enggak ada di sana satupun kambing yang apa? Yang gemuk. Ya. Satupun kambing yang gemuk ternyata enggak ada. Satupun yang kibar ternyata enggak ada. Nah, ini siapa yang ngomong begitu? Syakik Abu Wa'il ngomong kepada muridnya, Mas Sulaiman bin Musa. Ra'a ibn Wadhah, ana Abi Darda ibn Wadhah, ya, meriwayatkan dari Abu Darda, qala law anna rajulan ta'allama al-Islam wa atamma. Seandainya seseorang itu mempelajari Islam dan menyelesaikannya, yakni menyempurnakannya. Tsumma tafaqqadahu, kemudian ia coba untuk mencari di realita, di kehidupan nyata. Kemudian coba untuk apa namanya mengaplikasinya, mencari aplikasinya di kehidupan apa? Nyata apa yang sudah dia pelajari. Ma'arafa min syai'an, dia tidak akan menemukan ya sedikit pun yang teraplikasi dari ajaran Islam yang sudah dia pelajari itu. Wa ra'a Allah an Abdullah bin Mubarak i'lam ya ukhay, i'lam ya i'lam ay akhi anna al-maut al-yawm karamatun li kulli muslim laki Allah ala sunnah fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa ila Allah nashku ya wahshatana wa ذهاب وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع انتهى. يعني ابن وضوح meriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak, dia mengatakan, i'lam ya akhi, saudaraku, ketahuilah, annal mauta al-yawm karamah, mati di hari ini adalah apa? Kemuliaan. Li kulli muslimin, bagi setiap muslim, laki Allah ala sunnah, ya, menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas sunnah. Sunnah di sini yang dipahami, jangan dipahami seperti istilah dalam fikih, dalam usul fikih, ya. Sunnah di sini maknanya apa? Ya. Sunnah hiya Islam, wa Islam huwa sunnah. Ini tariqat Muhammad SAW ashabu fi al-ilm wal-amal, ya, fi jami' abwabiddin, fi al-ilm wal-amal. Barakanya Rasulullah SAW dan para sahabat dalam semua, dalam semua apa? Aspek ajaran Islam, baik keyakinan maupun amal. Kematian seorang muslim di hari ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa sunnah, itu adalah karamah. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini menunjukkan apa? Di masa yang akan datang semakin sulit untuk bisa mati di atas apa? Sunnah. Ya kan? Di masa sesudah ini itu sulit untuk bisa orang itu mati di atas sunnah. Kemudian kata Ibnu Wadhah, fa ilallahi, ya, fa ilallahi nasku wahsatana. Ibnu Wadhah atau Turtusi, ya, ini entah dari Ibnu Wadhah atau Turtusi dalam Al-Bid'ah dan Al-Hawadith. Fa ilallahi nasku wahsatana, kita hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala atas keprihatinan kita. Wa dhahab al-ihwan, hilangnya ya ikhwan, wa qillat al-a'wan, minimnya ya teman berjuang, wa zuhurul bid'ah, ya, menebarnya berbagai kebid'ahan, wa ila Allahi nasku azim wa halla bihadil ummah. Dan kita mengadu, hanya bisa mengadu kepada Allah beratnya apa yang menimpa umat ini, apa? Min zahabil ulama'i wa ahli sunnati wa zuhurul bid'ah, berupa perginya para ulama, perginya ahli sunnah, wa zuhurul bid'ah, dan apa? Munculnya berbagai kebid'ahan intahan. Ya, akin akan tetapi la tazaru ta'ifatu min ummati zahirun ala haq yadhurru man khadalahu wa man khalafahu hatta ya'ti amru lahum wa zahir. Tetap masih ada. Ya, sampai hari kiamat terus ada. Ya, tetapi meski semakin sedikit tetap ada. Fa'al mansur tetap ada. Nah. Fa kaifa law ra'a man taqaddama dhikru hadhihi al-azminata? Kemudian kata Syekh Abu Butain, Sekarang bagaimana lagi? Seandainya orang-orang yang telah disebutkan ucapan-ucapan mereka tadi, ya, mulai dari para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, ya, dan murid-murid mereka, para ulama. Bagaimana jika mereka itu ra'a melihat hadil azminah, melihat masa sekarang? Alatul fuharofiyah syirkul akbar wal asghar. Masa yang kesyirikan akbar dan asghar merajalela. Wal bida'ul lati latu abdul latu so, kebida'ahan tidak bisa dihitung lagi. Bilik tiqadad wal akwal wal amal. Kesyirikan, kebida'ahan di dalam keyakinan, di dalam ucapan maupun di dalam amalan-amalan. Wadhaharat jami'ul fawahisi aktsari amsalul muslimin. Berbagai tindak kemaksiatan merajalela di kebanyakan negeri-negeri kaum muslimin. Wadhayyi'atish shalawat. Salat-salat sudah apa? Dipelantarkan. Wattubi'atish syahawat. Ya, syahwat yang sudah diikuti, ya, sudah dituruti. Wadhahara misbaqu qawli Hudzaifah. Saat itulah, ya, terbukti ucapan Hudzaifah bin Yaman tadi. Hudzaifah yang apa? Yang mengambil kerikil putih dikubur dengan pasir tadi. Layaji anna aqwamun, akan muncul, benar-benar akan muncul aqwamun, sekelompok orang, ya, yadfinun ad-din, mereka mengubur agama ini. Kama dufinat hadil hasr, o kama dafantu hadil hasr, seperti halnya aku mengubur kerikil-kerikil ini. Wa ablagh min dhalik, dan lebih, ya, lebih apa namanya, ya, lebih mendalam lagi adalah ucapan qaul Nabi sallallahu, ucapan Nabi sallallahu, laqad tabi'unna sanana man kana qablakum, benar-benar kalian akan mengikuti jalan-jalannya orang-orang jahiliyah sebelum kalian. Hazwal qudbati bil qudzah, sedikit demi sedikit. Qaul yahud wan nasara qala fa man, para sahabat bertanya, apakah mereka maksudnya orang-orang jahiliyah itu Yahudi dan Nasrani? Kami akan benar-benar mengikuti mereka. Qala fa man, siapa lagi kata Rasul. Wa qala la ta'khudanna hadhil ummatu ma'khadhal umami qablaha shibran bi shibrin zira'an bi zira'i, benar-benar umat ini akan mengambil jalannya umat-umat sebelumnya. Ini orang-orang jahiliyah, sedikit demi sedikit. Qalu Faris wa Rum, apakah orang jahiliyah yang dimaksudkan itu adalah Persia dan Rum? Qala fa man nasu ul illa ula'i fa man nas, siapa lagi orangnya kalau bukan mereka. Wadhaharu misbaku qawli Nabi SAW, dan terbuktilah ucapan Nabi SAW, badal islamu ghariban, ya, Islam ini bermula dalam keadaan apa? Asing. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali asing. Kama bada'a, sebagaimana mulanya. Fatuba lil ghuraba, maka keberuntungan yang besar bagi orang-orang yang terasing. Siapa mereka? Ya, alladzina yuslihuna hina fasadan nas, atau alladzina yuslihuna hina fasadan nas, orang-orang yang soleh ketika manusia rusak, atau orang-orang yang melakukan perbaikan ketika manusia rusak. Itulah al-ghuraba. Ya, wassalamu alaikum. Insyaallah kita sisakan untuk pertemuan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.